الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kalau mendekat aja gimana? Biar lebih apa? Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertatap muka, duduk bersama di majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah. Semoga pengajian kita ini diberkati oleh Allah dan kita diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian tak lupa semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah, tema kajian kita pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya, kita akan membahas mengenai tafsir Al-Quran. Dan kita ambil tafsir Al-Quran dari juz yang ke-30, juz Amma, karena surat-surat di dalam juz Amma ini termasuk surat-surat yang sering kita baca, terutama di dalam sholat-sholat kita. Tentunya alangkah baiknya kalau kita mengerti bagaimana tafsir dari surat-surat dalam juz Amma, sehingga ketika kita membacanya kita tahu apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat-ayat yang Allah turunkan itu. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, ucapan Allah yang sangat dahsyat. Pengaruhnya sangat kuat ke dalam jiwa manusia kalau kita mengerti apa maksudnya. Terutama dalam surat-surat pada juz Amma, itu mengandung peringatan-peringatan Allah yang terkait dengan hari kiamat. Kemudian bercerita tentang surga. Juga bercerita tentang api neraka Allah. Nah, kalau kita membahas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di dalam surat-surat yang ada pada juz Amma ini memberikan pengaruh yang kuat ke dalam keimanan kita, terutama terkait dengan masalah akhirat. Kita akan diingatkan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain, dan kita kembali diingatkan bahwa kita di dunia ini tidak kekal abadi selamanya, pasti ada akhirnya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan ketika kita mati, kita akan berpindah. Dari sanalah kita akan memulai alam baru, kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan alam barzakh, yang kemudian akan kita lanjutkan kepada alam akhirat. Kengerian-kengerian yang akan terjadi di hari kiamat kelak cukup menggugah hati seorang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. karena mengerikan sekali. Dari sanalah kita akan tahu betapa lemahnya kita sebagai seorang manusia. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kita tidak mempunyai daya, kita tidak mempunyai kehebatan. Segalanya adalah milik Allah. Langit-langit, kemudian bumi, semua di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang pada hari kiamat kelak dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Kemudian langit akan diganti dengan langit yang lain, bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya pada hari kiamat kelak. Belum lagi pada ayat-ayat itu nanti akan bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Kenikmatan-kenikmatan surga yang secara umumnya dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia karena saking nikmatnya. Sehingga kita akan termotivasi untuk mencapai surga Allah. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Seenak-enaknya perkara dunia tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan surga. Maka merugilah orang yang menghabiskan segalanya untuk dunia dan dia lupa untuk mencari surga Allah. Demikian pula betapa ngerinya api neraka Allah. Ya. Yang tak seorang pun membaca tentang api neraka Allah ini melainkan dia akan sangat takut kalau dia dimasukkan ke dalam api neraka itu. Sehingga sampai-sampai api neraka itu akan menghilangkan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan di dalam kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah tentang dua orang yang nantinya akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Satu orang adalah orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Lantas orang ini dicelupkan ke dalam surga Allah dengan sekali celup. Lantas dia ditanya oleh Allah, "Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan hidup sebelum ini?" Padahal dia adalah manusia yang paling sengsara hidupnya dari penduduk bumi. Maka ketika dia telah dicelupkan dengan sekali celup ke dalam surga, dia menyatakan kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun walaupun sebelum ini." Menunjukkan betapa hebatnya kenikmatan surga, melupakan segalanya, melupakan kesengsaraan hidup yang lainnya hanya dengan sekali celup. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan seorang yang sangat senang hidupnya ketika di dunia. Penduduk bumi yang paling senang hidupnya ketika di dunia. Lalu dicelupkan dengan sekali celup ke dalam api neraka Allah. Lalu dia ditanya, "Pernahkah engkau merasakan satu kesenangan sebelum ini?" Dia katakan, "Aku tidak pernah merasakannya sedikit pun." Padahal dia adalah penduduk bumi yang paling senang ketika di dunia. Sangat mengerikan sekali. Maka kalau kita membaca surat-surat di dalam juz amma, juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim, itu akan menambah motivasi keimanan kita. Apalagi sekarang kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan suci yang merupakan ajang momentum kita menyimpan pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah untuk mendapatkan surga. Bulan Ramadan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatish syayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibukakan oleh Allah, pintu-pintu neraka jahannam akan ditutup dan para syaitan akan dibelenggu. Maka semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita keberkahan yang banyak dengan kajian kita ini, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Al-Qur'an ini kata Allah, kalau seandainya kami turunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah, engkau akan lihat gunung itu dalam keadaan tunduk, bahkan bisa terpecah karena takut kepada Allah. Al-Qur'an ini dahsyat. Cuma siapakah yang mau mengambil pelajaran dengannya? Sehingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, fahal min mudzakir. Siapa yang mau mengambil peringatan dengan Al-Qur'an yang telah dimudahkan oleh Allah bagi manusia? Al-Qur'an adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari. Maka marilah kita mulai pembahasan kita ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat An-Naba. Surat An-Naba juz yang ke-30. Surat An-Naba adalah surat yang pertama dari juz yang ke-30 dan nantinya akan diakhiri dengan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bagi yang ingin memegang mushaf Al-Qur'an Al-Karim bisa dilihat Al-Qur'an. Pelajaran tafsir ini akan kita ambilkan dari kitab tafsir seorang ulama besar Saudi Arabia di masa lampau, yaitu Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Karena tafsir beliau ini termasuk tafsir yang jelas, gamblang, simpel, ringkas dan mudah dipahami. Jadi kita akan diberikan intisari-intisari dari tafsir-tafsir dengan riwayat yang dituangkan di dalam kitab-kitab para ulama tafsir masa lampau. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kata Allah di dalam surah An-Naba, amma yatasaalun, tentang apa mereka telah bertanya-tanya? Anin naba'il 'adzim, mereka bertanya-tanya tentang sebuah berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka telah berselisih mengenai berita itu. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, niscaya mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, pastilah mereka akan mengetahui. Kata Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maksudnya ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, an ayyi syai'in yatasa'alu al-mukadzibuna bi ayatillah. Ayat yang pertama Allah menyatakan amma yatasa'alu, tentang apa mereka bertanya-tanya. Maksudnya kata beliau, mengenai perihal apa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu saling bertanya-tanya. Apa yang membuat mereka saling bertanya-tanya? Mereka di sini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Kemudian Allah katakan, anin naba'il 'adzim, mengenai berita yang besar. Kata beliau, thumma bayyana ma yatasaaluna 'anhu. Kemudian Allah terangkan apa yang membuat mereka saling bertanya-tanya. Faqala, maka Allah berfirman, anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka saling bertanya-tanya mengenai berita yang besar yang mereka berselisih tentang berita itu. Maksudnya, anil khabaril 'adzim alladzi qala fihi nizaa'uhum wa intashara fihi khilafuhum 'ala wajhi at-takdzib wal istiba'at. yaitu maksudnya mengenai berita besar yang telah panjang perdebatan mereka dan telah tersebar luas perselisihan mereka dalam bentuk mereka mendustakan dan menganggap tidak mungkin terjadinya berita itu. Wa huwa an-naba' alladhi la yaqbalu asy-syak wa la yadkhuluhu ar-raib. Padahal itu adalah berita yang tidak diragukan dan tidak perlu dimasuki oleh kebimbangan. Walakin al-mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Akan tetapi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, mereka tidak beriman kepadanya. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sampai datang kepada mereka setiap tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak akan percaya sehingga mereka nantinya akan melihat azab yang pedih. Jadi ternyata ayat-ayat ini berkisah tentang orang-orang kafir, di mana mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar. Berita besar yang dimaksud di sini adalah mengenai hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka bertanya-tanya, mereka perdebatkan, mereka perselisihkan, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka dustakan, mereka anggap tidak mungkin manusia akan dibangkitkan kembali. Ya, karena mereka tidak percaya kepada Allah. Maka Allah katakan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, pastilah mereka akan mengetahuinya nanti. Kapan mereka akan yakin bahwa hari kiamat itu memang benar-benar terjadi? Yaitu ketika mereka telah datang pada hari kiamat itu dalam keadaan mereka dibangkitkan dan mereka melihat azab yang pedih yang Allah siapkan untuk mereka, barulah mereka yakin. Ini orang-orang kafir yang mendustakan tentang hari kebangkitan. Ya, maka ayat ini juga sebagai dalil kafirnya orang yang mengingkari hari kiamat. Apalagi hari kiamat itu adalah salah satu dari rukun. Rukun apa? Rukun keimanan. Ya, beriman dengan hari kiamat. Ya, maka orang yang beriman kepada hari kiamat, kepada hari kebangkitan, dia akan berbuat baik, akan beramal soleh, akan mempersiapkan diri untuk menyambut hari kebangkitan. Ya, karena pasti akan terjadi. Sedangkan orang-orang kafir, kata Allah, mereka tidak akan pernah beriman kepadanya. Meskipun Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, yang menunjukkan Allah itu mampu berbuat apa saja, mereka tidak akan beriman. Sampai mereka melihat azab pedih, azab yang besar yang Allah persiapkan untuk mereka, barulah mereka akan yakin. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, niscaya mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, pastilah mereka akan mengetahui. Maksudnya, saya'lamuna idza nazala bihimul 'adzabu ma kanu bihi yukadzibun. Hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Maksudnya mereka pasti akan mengetahuinya nanti kalau azab telah menimpa mereka. Ya, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Yaitu ketika mereka dipanggil ke dalam neraka jahannam, wa yuqalu lahum, lantas dinyatakan kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah api neraka yang dahulu pernah kalian dustakan. Barulah mereka percaya. Ya. Ini orang-orang yang kafir. Nah, mereka tidak membenarkan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Karena itu pokok dan prinsip keimanan di dalam rukun iman adalah diantaranya beriman dengan hari akhirat, ya, adanya kebangkitan manusia. Nah, ini adalah perkara penting. Inilah yang membedakan antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Ya. Orang-orang kafir itu mereka tidak akan mempersiapkan diri untuk hari kiamat, untuk hari kebangkitan. Kenapa? Mereka tidak percaya kalau ada hari kebangkitan. Ya. Apalagi orang-orang yang beriman kepada waktu, diistilahkan dengan duhriyah. Orang-orang yang percaya kepada masa, bahwa semua apa yang terjadi di alam ini hanya peredaran waktu saja. Ya. Dimana pada suatu saat nanti akan datang waktu, alam semesta ini akan hancur dan binasa. Kemudian nanti akan datang lagi peredaran waktu di mana alam ini akan tumbuh kembali seperti semula. Dan begitulah seterusnya. Ini namanya Duhriyah. Ya, orang-orang yang percaya kepada peredaran waktu. Mereka sama sekali tidak percaya adanya kebangkitan manusia, perhitungan amal, adanya surga dan api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, maka apa yang mereka dustakan nanti, ya, barulah mereka akan percaya kalau mereka sudah disiksa oleh Allah di dalam neraka Jahannam. Tapi kepercayaan mereka sudah terlambat, ya, tidak ada gunanya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, percuma. Tidak akan dihiraukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian summa bayyana ta'ala an-ni'am wal adilla ad-dalla 'ala sidqi ma akhbarat bihi ar-rusul. Kemudian Allah mulai menjelaskan kenikmatan-kenikmatan dan petunjuk-petunjuk, indikasi-indikasi yang menunjukkan kebenaran apa yang dikabarkan oleh para rasul bahwa hari kiamat itu ada, hari kebangkitan itu ada. Faqala, maka Allah tunjukkan kemahabesaran Allah yang Allah ingin tampakkan bahwasanya kemahabesaran Allah ini menunjukkan bagi Allah segalanya mudah. Mengenai hari kebangkitan bukanlah mustahil bagi Allah karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah ingatkan akan kemahabesaran Allah pada ayat ini. Kata Allah berikutnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kata Allah, kami yang telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan yang kami persiapkan untuk kalian. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Wal jibala autada. Dan bukankah kami yang menjadikan gunung itu sebagai pasak-pasak bumi? Ya, sehingga bumi itu kokoh. Tidak guncang. Tidak bergetar. Kalian bisa berada di atasnya, berada di dalamnya dalam keadaan bumi itu mapan untuk kalian. Wa khalaqnakum azwaja. Bukankah kami yang telah menciptakan kalian secara berpasang-pasangan? Ada laki ada wanita. Dan itu adalah tanda kebesaran Allah yang dengannya kalian bisa saling menurunkan keturunan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, dan dari tanda-tanda kebesarannya bahwa Allah menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian merasa tenang kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ya, ini tanda kebesaran Allah sehingga manusia berkembang biak di alam semesta ini. Ya, mempunyai anak keturunan yang banyak. Semua itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan khususnya umat Islam, ya, jumlah mereka yang banyak menjadi kebanggaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempunyai anak keturunan yang banyak itu adalah kebanggaan bagi Nabi. Makanya dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunnah dengan sanad yang hasan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tazawwaju al-wadud al-wadud. Nikahi oleh kalian para wanita yang penyayang kepada suaminya dan subur melahirkan anak. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat kelak. Kalau kita sebagai umat Islam ingin menjadi kebanggaan Nabi pada hari kiamat kelak, jangan takut banyak anak. Ya. Kalau alasannya cuma takut miskin, enggak punya ekonomi yang mapan, Allah sudah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat 152. Allah katakan wala taqtulu anfus wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kalian. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah jadikan manusia berpasang-pasangan supaya mereka bisa menurunkan keturunan-keturunan. Ya, keturunan-keturunan yang baik, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul akan berbangga-bangga pada hari kiamat dengan jumlah umatnya yang banyak. Kemudian kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. dan kami menjadikan tidur kalian sebagai subatan, sebagai rahah, sebagai waktu istirahat untuk kalian. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Nanti akan diterangkan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang sebagai kehidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian ada 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan di antaranya ada cahaya lentera yang sangat menerangi, yaitu matahari. Wa anzalna minal mursirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan-awan itu air yang berlimpah, air hujan yang berlimpah. Linukhrija bihi habban wa nabata, sehingga kami tumbuhkan dengannya tanaman-tanaman dan bebijian. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang indah. Ya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam menafsirkan ayat-ayat yang kita baca tadi, kata beliau, maksudnya, ma an amna 'alaikum bi ni'amin jalilah faja'alna lakumul arda mihadan ay mumahhadatan muhayya'atan lakum wa limasalihikum minal khuruthi wal masakin was-subul. Maksudnya, kami telah memberi nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat yang mulia. Kami jadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan yang dipersiapkan. Maksudnya, sebagai sesuatu yang telah dipersiapkan untuk kalian dan kemaslahatan kalian, sehingga kalian bisa menggarap di atasnya ladang-ladang. Kalian bisa membuat tempat tinggal, dan kalian bisa membuat berbagai jalan. Ya, bumi itu Allah persiapkan untuk kita sehingga kita bisa memanfaatkannya demi kemaslahatan-kemaslahatan kita. Siapa yang menciptakan bumi ini tadi? Allah. Apakah Allah menciptakannya hanya melanjutkan penciptaan, atau Allah ciptakan dari asalnya tidak ada kemudian Allah wujudkan dia? Tentunya dari sesuatu yang tidak ada kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Berapa lama? 6 hari. Allah ciptakan hanya dalam waktu 6 hari. Ya. Loh kok 6 hari Ustaz? Apa Allah tidak mampu lebih cepat dari itu? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ciptakan 6 hari itu karena ada hikmah yang barangkali kita enggak tahu apa hikmah Allah tersebut. Ya, yang jelas Allah beritakan di dalam Al-Qur'an fi sittati ayyamin. Allah ciptakan selama 6 hari. Semuanya dengan hikmah dan kebaikan yang Allah inginkan padanya. Meskipun Allah itu mampu, ya, apa saja yang Allah inginkan cukup Allah katakan kun, jadilah engkau, maka jadilah apa yang diinginkan. Ya. Nah, kemudian wal jibala autada, Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak. Tumsikul arda li'anna tattarib bikum wa tamim. Allah jadikan pasak yang bisa menahan bumi sehingga bumi itu tidak goncang. Jadi gunung-gunung itu adalah pasak-pasak bumi yang membuat bumi ini tidak goncang, kata Allah. Ya. Nah, sehingga bumi ini kokoh. Makanya kalau gunung itu meledak, ya, akan terjadi gempa bumi. Ya, goncangan pada bumi, karena memang bumi itu adalah pasak, karena gunung itu adalah pasaknya bumi untuk mengokohkan bumi. Nah, semua itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang memberikannya untuk manusia. Jadi yang menjaga bumi dengan gunung-gunung tersebut adalah Allah, bukan juru kunci. Ya, juru kunci gunung bukan. Mereka itu tidak pengaruh kepada alam semesta ini. Karena yang kuasa atas alam semesta ini adalah Allah. Ya, Mbah Marijan atau siapa namanya itu, ya, tidak punya kuasa apa-apa atas bumi, atas gunung. Dia bukan sebagai penjaga gunung, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Sampai ada masyarakat yang mengatakan, ya, bahwa Gunung Merapi yang di Yogyakarta itu sering goncang, sering meledak, sering meletus, itu dikarenakan Mbah Marijannya sudah enggak ada. Jadi diibaratkan seperti bis. Bis kalau tidak ada supirnya yang nabrak sana kemari. Seperti itu. Ini adalah keyakinan syirik. Allah yang menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi yang membuat bumi itu kokoh dan tidak goncang. Tidak ada yang selainnya. Ya. Sedangkan cerita-cerita seperti tadi adalah hanya khurafat yang dikembangkan oleh sebahagian manusia untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang jelas itu adalah keyakinan syirik kepada Allah. Kemudian disebutkan waja'alna naumakum subata wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian secara berpasang-pasangan, maksudnya dzukuran wa inasan, ada lelaki ada wanita, ada pria ada wanita, min jinsin wahid, dari satu jenis, ya, liyaskun kullu minhuma ila al-akhar, agar masing-masing dari di antara keduanya bisa merasa tenang kepada yang lain. Fatakunul mawaddatu warahmah, sehingga akan lahir rasa kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Ya. Wa tansha'u anhuma dzurriyyah, sehingga akan lahir dari keduanya anak keturunan. Wa fi dhimni hadzal imtinan, di dalam kenikmatan yang telah Allah berikan dengan berpasang-pasangannya manusia ini, ada lidzatul mankah, ada kesenangan pernikahan yang Allah berikan untuk mereka. Ya. Di sini juga ada tersirat suatu hukum di mana ahlul ilm mengatakan ayat-ayat yang seperti ini dan juga seperti firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan yang seperti kalian, agar kalian merasa tenang kepadanya. Ayat-ayat ini kata ahlul ilm menunjukkan tidak bolehnya pernikahan lain jenis manusia dengan jin. Ya, tidak bolehnya pernikahan antara jin dan manusia karena mereka beda jenis. Allah ciptakan mereka berpasang-pasangan dari satu jenis. Makanya Allah katakan an khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan dari diri-diri kalian, yakni sejenis dengan kalian, azwajan, pasangan-pasangan kalian. Karena tujuannya apa? Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya. Lah kalau manusia dengan jin, apakah ada ketenangan? Ya, yang satunya enggak nampak, yang satunya makhluk nyata. Lah ya apa kalau suaminya minta dimasakkan, istrinya enggak ketok? Raketok menyembih. Ya. Anaknya nangis, istrinya entah di mana, karena istrinya jin. Banyak kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Oleh karena itu para ulama atau sebagian ulama mengharamkan nikah antara manusia dengan jin. Ya, tidak diperbolehkan karena pasangan hidup yang Allah ciptakan itu dari jenis kita sendiri, manusia dengan manusia, jin dengan jin. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau waja'alna, kemudian disebutkan di sini bahwa tujuan dari diciptakannya manusia berpasang-pasangan watan sya'an humadurriyah, sehingga lahir dari mereka keturunan. Itulah yang diinginkan dengan pernikahan. Ya, maka diantara sebab kenapa dilarang pernikahan antara laki dengan laki, wanita dengan wanita, karena itu akan merusak keturunan manusia. Ya, haram hukumnya di dalam Islam. Nikah antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nah, karena itu akan merusak keturunan manusia. Kemudian kata Allah, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai subatan, ay rahatan lakum, sebagai waktu istirahat kalian. Wa qat'an li ashghalikum, dan untuk menghentikan kesibukan-kesibukan kalian. Allati mata tamadat bikum adzarrat bi abdanikum, yang mana kesibukan-kesibukan itu kalau terlalu lama kalian lakukan akan membahayakan badan kalian. Faja'alallahu al-laila wan-nauma yaghshannasa litanqati harakatuhum adh-dharra, maka Allah jadikan malam hari dan waktu tidur yang semua itu akan mengistirahatkan manusia agar terputus gerakan-gerakan dan kesibukan-kesibukan mereka yang akan membahayakan mereka. Wa tahsul rahatuhum an-nafi'ah, dan akan terjadi istirahat mereka yang memberi kemanfaatan untuk mereka. Nah, itulah hikmah Allah. Subhanallah, semua sudah diatur oleh Allah. Ya, ada kapan kita harus kerja waktu siang dan kapan kita harus istirahat di waktu malam. Maka hukum asalnya, ya, orang kerja itu di waktu siang itu yang sesuai dengan fitrah yang Allah atur untuk manusia. Ya, bukan malam. Tapi gimana Ustaz kerja malam? Ya boleh sih, asal kerjanya mubah, kerjanya halal. Ya, tapi lebih bagusnya dia kerja di waktu siang. Ya, kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di waktu siang, memang harus dibutuhkan waktu malam, ya boleh saja asal pekerjaannya, bahkan mungkin dianjurkan, bahkan mungkin hukumnya disunnahkan apabila memang untuk kemaslahatan dan kepentingan muslimin, misalnya sebagai penjaga keamanan, satpam. Ya, satpam kan enggak di waktu siang saja, malam, bahkan justru waktu malam sangat penting adanya satpam. Nah, pekerjaan yang seperti ini bukan hanya sekedar boleh, bisa jadi dianjurkan supaya terjadi keamanan di antara manusia, di antara kaum muslimin. Tapi hukum asalnya bekerja itu adalah di waktu siang. Pilihlah waktu bekerja itu di waktu siang. Kenapa? Karena Allah jadikan malam hari itu sebagai waktu istirahat untuk tidur. Sebab badan manusia, kata Syekh rahimahullah, kalau tidak dihentikan dari kesibukan-kesibukannya, melewati batas kemampuannya untuk bekerja, kesibukan-kesibukan itu akan membahayakan badan. Ya. Maka kalau kerja itu jangan terlalu porsir. Ya, lembur terus, lembur terus, lembur terus, hancur badannya. Dan itu membahayakan. Di dalam Islam, seorang muslim itu tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan. Kata Nabi, la gharar wa la zirar. Tidak boleh membahayakan orang dan jangan dia membahayakan dirinya. Ya. Maka kalau waktu malam itu gunakan waktu untuk istirahat. Ya, kerja itu waktu siang saja. Jangan 24 jam kerja. Nah, kalau lembur itu ya sekali-sekali bolehlah lembur. Ya, sebaiknya malam gunakan waktu untuk istirahat. Kalau sudah mulai masuk waktu malam dengan terbenamnya matahari, ambil waktu istirahat, kemudian di sepertiga malam terakhir bersiaplah untuk ibadah kepada Allah. Ya. Sehingga di waktu pagi kita kembali segar, segar fisiknya dan segar rohaninya. Nah. Kemudian dikatakan di dalam ayat tadi, wa ja'alna naumakum subata ay rahatan lakum wa qat'an li ashghalikum. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian ada 7 langit yang kokoh. Maksudnya kata beliau, hey, sab'a samawat. Ya, di atas kita Allah bangunkan ada 7 langit. Langit ada 7. Bumi ada berapa? Bumi ada berapa? Kalau langit ada 7, bumi ada berapa? Ada 7. Ada 7. Walladhi khalaqa lakum walladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun, kata Allah di dalam surat At-Talaq. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya. Berarti ada 7 langit dan 7 bumi. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Semua adalah kekuasaan Allah. Iya. Dan kalau kita langit, kalau kita lihat ke langit, subhanallah. Orang kalau melihatnya dengan kacamata keimanan, semua tanda kebesaran Allah ini akan menambahi keimanannya. Bagaimana tidak, langit yang seperti ini tanpa ada penyanggahnya, siapa yang melakukan hal itu? Kita aja masjid cuma segini besarnya, berapa nih penyanggahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cuma segini masjidnya. Langit yang sedemikian luas tanpa ada satupun penyanggahnya. Siapa yang berkuasa atas hal itu? Allah. Ya. Dan yang kita lihat ini adalah sama'ud dunia, langit yang paling terendah, langit dunia. Dan di atasnya masih ada 6 lapis lagi. Dan Allah berada di atas langit yang ketujuh. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian kata beliau, Ay sab'a samawat. Allah ciptakan di atas kalian ada 7 langit. Fi ghayatil quwwati was-salabah was-syiddah. Allah ciptakan dalam bentuk yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sangat dahsyat. Ya, sehingga tidak membutuhkan tiang penyangga sama sekali. Wa qad amsakahu Allahu bi qudratihi. Allah yang menahannya dengan kemahakuasaan Allah. Allah yang menahannya sehingga tidak membutuhkan penyangga. Meskipun tidak ada penyangganya, dia tidak roboh. Ya. Wa ja'alaha saqfan lil ardh. Allah yang telah menjadikan langit-langit itu sebagai atap bumi. Fiha iddatu manafi' lahum. Langit-langit itu mempunyai berbagai kemanfaatan bagi manusia. Walihada zakara min manafi'iha asy-syams. Oleh karena itu Allah ingatkan bahwa di antara kemanfaatan adanya langit-langit itu, Allah ciptakan matahari. Ya, matahari sebagai pelita penerang kehidupan manusia. Ya, faqala wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan pelita yang sangat menerangi. Nabaha bisyaraj 'ala ni'mati binuriha. Allah mengatakan dengan kata pelita karena ada kenikmatan Allah memberikan cahaya pada matahari itu. Ya. Allazi sarata qad-darurati lil khalq, yang mana cahaya itu sudah menjadi kepentingan yang darurat bagi makhluk, bagi manusia. Ya, kita bisa bayangkan kalau seandainya matahari itu enggak ada cahayanya. Bumi ini gelap gulita. Apa jadinya? Kehidupan ini akan hancur. Alam ini akan terasa sempit. Ya. Tidak ada kenikmatan di dalamnya. Bahkan mungkin beberapa makhluk akan binasa karena tidak terkena oleh cahaya matahari. Bahkan manusia akan mengalami berbagai penyakit karena tidak terkena oleh cahaya matahari. Nah, banyak kemanfaatan Allah ciptakan dengan adanya matahari tersebut. Ya, yang sudah menjadi kepentingan darurat bagi kehidupan makhluk. Wabil wahhaj, Allah katakan sebagai wahhaj, ya, menerangi dan membawa kehangatan. Alladzi fihi al-harar ala hararatiha wa ma fiha minal masalih. Ya, karena matahari itu mempunyai kehangatan yang di dalamnya ada kemaslahatan-kemaslahatan. Ya, itu matahari. Bukan hanya sekedar menerangi, tapi ada kehangatan dalamnya. Cahaya yang membawa kehangatan, yang kehangatan itu memberikan kehidupan bagi alam semesta ini. Ya, bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan hewan, bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan al-mu'sirat dari awan-awan, ma'an tajaja, air yang cukup banyak melimpah ruah, yaitu air-air hujan. Ya. Dari awan. Sebagian ahli tafsir di dalam tafsir yang lain seperti tafsir Ibn Kathir menafsirkan bahwa al-mu'sirat maksudnya adalah angin. Angin yang menerbangkan awan dan kemudian menurunkan hujan. Nah, tapi yang lebih dekat seperti yang dikatakan oleh Syekh di sini juga disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir bahwa al-mu'sirat maksudnya adalah awan. Ya. Yang dari awan itu turunlah air yang banyak, yaitu air hujan yang menjadi kemanfaatan bagi manusia. Padahal kalau kita lihat, misalnya kita sedang naik pesawat, kita sedang berada di atas pesawat, kemudian pesawat itu memasuki awan, apa ada airnya awan? Ya. Bahkan ketika pesawat itu menabrak awan bisa bonceng, seolah-olah awan itu adalah benda keras. Tapi subhanallah, kemahakuasaan Allah. Ternyata air hujan itu turunnya dari awan, air yang tersimpan di dalamnya. Padahal kalau kita pas lagi melewati awan itu, kita gak lihat ada airnya, mana airnya. Subhanallah, semua adalah kemahakuasaan Allah azza wa jalla. Nah, kemudian linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami keluarkan, agar kami tumbuhkan dengannya bebijian. Min burrin wa sya'irin wa dharratin wa arus. Baik itu bebijian gandum atau bebijian padi dan tanaman-tanaman yang lainnya. Wa ghairi dhalika mimma ya'kuluhul adamiyun. Ya, bebijian-bebijian yang Allah tumbuhkan yang menjadi bahan pokok makanan Bani Adam, makanan manusia. Semua itu dikeluarkan, ditumbuhkan oleh Allah lewat diturunkannya air hujan. Air hujan itu membawa kehidupan. Wa nabatan, dan Allah tumbuhkan juga berbagai tanaman yang lainnya. Yashmul sa'iran nabat, mencakup semua tanaman yang lainnya Allah tumbuhkan dengan air hujan. Alladzi ja'alahu Allahu hutan lima washihim, yang mana di antara tanaman-tanaman itu Allah jadikan sebagai makanan untuk gembala-gembala mereka. Ya, air hujan itu membawa kehidupan. Ya, sebagaimana wahyu itu juga membawa kehidupan. Siapa yang membawa, yang ditugaskan untuk menurunkannya? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Malaikat Jibril membawa wahyu, memberi kehidupan kepada jiwa manusia. Demikian pula air hujan yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat, ya, juga membawa kehidupan bagi kehidupan manusia di alam semesta ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Allah, wa jannatin alfafa, ya, dan Allah tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang rindang, yang subur. Eh, maksudnya basatin al-multaffa, ya, para kebun, kebun-kebun yang banyak pohonnya. Fiha min jami'i asnafil fawakihil ladzidzah, yang kebun-kebun itu mempunyai berbagai jenis buah-buahan yang sangat lezat. Ya, seperti yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Ya, manusia berkebun, manusia berladang, menumbuhkan tanaman-tanaman, berbagai buah-buahan, berbagai bebijian, bahkan makanan pokok bagi kehidupan manusia. Semuanya Allah yang menumbuhkan dan memberikan itu. Falladhi an'amakum bihadhihi ni'amil 'azimah allati la yuqaddar qadruha wa la yuhsa 'adaduha. Ya. Maka zat yang telah melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang besar ini, yang tidak bisa dinilai kemuliaannya dan tidak bisa dihitung jumlahnya karena saking banyaknya kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada manusia itu. Kaifa tukaffiruna bihi? Lantas bagaimana kalian ingkar dengannya? Wa tukadzibuna ma akhbarakum bihi minal ba'tsi wan nusyur? Lantas kalian mendustakan apa yang Allah beritakan kepada kalian yang berupa hari kebangkitan dan dikeluarkannya kalian dari kuburan-kuburan kalian? Allah yang maha kuasa seperti ini, kenapa kalian dustakan bahwa dia tidak mampu membangkitkan kalian? Itu maksudnya. Ya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah memberi kehidupan dengan sangat teratur rapi seperti itu. Dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian terwujudlah kehidupan nyata yang demikian indah. Kenapa kalian ragu Allah tidak mampu membangkitkan kalian? Itu maksudnya dengan penyebutan kenikmatan-kenikmatan tadi. Ya, bagi orang-orang yang beriman, kalau dia mau berpikir, pastilah akan masuk iman ke dalam hatinya. Dan dia akan berpikir, tidak mungkin Allah tidak mampu, karena Allah telah melakukan segala sesuatu seperti apa yang kita saksikan di alam nyata ini. Tapi orang yang kafir, ketika hatinya tidak diberi hidayah, semua itu tertutup dari matanya. Seolah-olah dia tidak menyaksikan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan satu firman Allah, Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan secara tiba-tiba atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika aku mendengar ayat ini, kada qalbi ayyatir, hampir saja hatiku ini melayang, terbang, hilang. Ya. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi, itulah saat pertama di mana keimanan masuk ke dalam hatiku. Karena orang yang hatinya kembali kepada fitrah, ketika mendengarkan ayat seperti ini dia akan tergugah. Yang tadinya dia kafir kepada Allah, lantas diingatkan dengan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta secara tiba-tiba? Alam semesta yang seperti ini, bahkan diri mereka sendiri, mungkinkah tercipta secara tiba-tiba tanpa ada penciptanya? Apakah itu ada? tidak ada satu kejadian di alam semesta ini yang secara kebetulan. Pasti ada yang mengaturnya dan menciptakannya. Amhumul khaliqun. Ya. Kalau tidak mungkin tercipta secara tiba-tiba, apakah mungkin mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri? Manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin, mustahil. Ya, sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan dirinya menjadi ada. Maka ketika dia mendengar ayat ini, dia langsung tergugah. Sampai dia katakan, hampir saja hatiku ini hilang, melayang. Dan itulah awal saat pertama iman masuk ke dalam hati. Nah, Allah yang Maha Kuasa demikian. Apakah Allah tidak mampu untuk kembali membangkitkan alam semesta ini? Setelah mereka masuk ke dalam kuburan mereka, kemudian Allah hidupkan dan Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar. Tentu sangat mampu dan Maha Kuasa atas hal yang demikian. Ya. Dengan kemahakuasaan Allah, tentu Allah sangat mampu untuk melakukannya. Kemudian kata Allah, Allah ingatkan tentang hari kiamat setelah itu. Kata Allah, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan tentang perkara manusia itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, yaitu pada hari di mana telah dihembus trompet sangsakala, lantas kalian akan datang menghadap Allah secara berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit itu akan terpecah, akan terbelah sehingga menjadi seperti pintu-pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung akan berjalan sehingga seolah-olah gunung itu seperti fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, neraka jahannam itu memang telah dipersiapkan mengintai kalian. Litaghina ma'aba, akan menjadi tempat berpulang bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal lama di dalam neraka jahannam itu. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahannam itu hawa dingin, dan tidak pula mereka akan minum. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali minuman mereka adalah air panas yang mendidih. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, fasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum, mereka akan diberi minum air panas yang mendidih yang akan bisa memutus dan memotong lambung-lambung mereka. Ini minuman para penduduk api neraka jahannam. Wa qasaqa, dan minuman mereka tidak ada lain selain air panas yang mendidih tadi dan juga nanah-nanah yang bau dan menjijikkan. Itulah minuman mereka. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sesuai atas apa yang mereka perbuat. Innahum kanu la yarjuna hisaba, karena mereka dahulu tidak mengharapkan adanya perhitungan amal. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, padahal segala sesuatu itu telah kami catatkan di dalam tulisan catatan amal. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba, maka rasakan oleh kalian, dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian melainkan hanya siksa yang berlebih. Ya. Kata beliau setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, Dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah alladhi yatasa'alu 'anhu al-mukadzibun wa yajhaduhu al-mu'anidun annahu yaumun 'adzim wa anna Allah ja'alahu miqatan lil khalq. Kemudian Allah menyebutkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, yang mereka telah bertanya-tanya tentangnya. Yang para pendusta itu, yang mendustakan hari kiamat itu telah bertanya-tanya tentangnya. Dan orang-orang yang membangkang itu telah mengingkarinya. Allah jelaskan bahwa dia adalah hari yang besar. Allah jadikan sebagai waktu yang telah ditetapkan bagi para makhluk. Artinya pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak. Hari kiamat. Dan orang kalau sudah sampai pada hari kiamat itu adalah kehidupan terakhir, perhentian kita yang terakhir, dan kekal abadi selamanya. Tidak ada lagi kematian. Ya. dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak yang namanya kematian itu akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk kabsyun amlah, domba besar yang berwarna hitam dan ada corak putihnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, didatangkan dalam bentuk domba besar. Kemudian dikatakan kepada para penduduk surga, ya ahlul jannah ta'rifuna hadza, wahai penduduk surga kalian kenal ini. Ya, ditunjukkan kepada domba yang didatangkan di antara surga dan neraka. Kata penduduk surga, "Na'am, ya kami mengenalnya. Hadzal maut." Ini adalah kematian. Kemudian dikatakan kepada para penduduk api neraka, "Ya ahlan nar ta'rifuna hadza?" Wahai penduduk api neraka, kalian kenal ini? Tahu kalian ini? Mereka katakan, "Na'am, hadzal maut." Mereka katakan, "Ya, ini adalah kematian." Fayudbah, kata Nabi. Kemudian domba besar yang merupakan kematian itu disembelih. Lantas dikatakan kepada para penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la maut fala maut. Wahai para penduduk surga, sekarang yang ada adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Dan dikatakan kepada penduduk api neraka, ya ahlan nar khulud fala maut. Wahai penduduk api neraka, yang ada sekarang adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ini hari kiamat. Ketentuan yang sudah pasti akan terjadi. Ya. Disebutkan dalam ayat tadi, yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Maka akan ditiupkan trompet sang sangsakala sehingga kalian akan datang secara berbondong-bondong di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Ya. Wa yajri fihi minaz-za'azir wal qalaqil. Ma yashibu lahul wali wa yanza'iju lahul qulub fatasirul jibal hatta takunu kal haba'il mabthuth wa tashaqqaqu as-sama'u hatta takuna abwaban wa yufassilu Allahu bainal khala'iq bi hikmatihi allazi la yajur wa tuqadu naru jahannam allati arsadaha Allahu wa a'addaha lit-taghin وَجَعَلَهَا مَثْوًا لَهُمْ وَمَآبًا وَأَنَّهُمْ يَلْبَثُونَ فِيهَا أَحْقَابًا كَثِيرًا وَالْحُقْبُ عَلَى مَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ ثَمَانُونَ سَنَةً. Ya, kata beliau, kalau sudah dihembuskan trompet sangsakala dan manusia dibangkitkan, ya, akan terjadi pada hari kiamat itu kengerian-kengerian, kegoncangan-kegoncangan, peristiwa-peristiwa dahsyat, ma yashibu lahul wali, di mana anak kecil itu karena saking mengerikannya kejadian hari kiamat kelak bisa berubah rambutnya. Bisa berubah rambutnya karena sangat ngeri dan sangat menakutkan. Ya. Wa yanza'iju lahul qulub, dan hati-hati manusia itu akan goncang pada hari kiamat itu. Fatasirul jibal, gunung-gunung akan berjalan. Hatta takuna kal haba'il mabthuth, sampai gunung itu seolah-olah debu yang diterbangkan. Bayangkan gunung merapi, gunung merbabu, gunung-gunung itu saling berjalan bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, itu kejadian hari kiamat kelak. Ya, dahsyat sekali. Dan dikatakan bahwa tasyaqqaqus sama'u hatta takunu abwaban, dan langit itu akan pecah sehingga langit itu seperti pintu-pintu yang terbelah. La ilaha illallah. Kita enggak sanggup menyaksikan ini. Ya, sedikit saja kejadian gempa kita sudah seperti apa kesannya? Ya, orang keluar itu dalam keadaan mukanya pucat ketakutan. Padahal gempanya enggak seberapa. Sebagian orang sampai yang tadinya gak pernah zikir, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, keluar dari rumahnya karena gempa, pegang pagarnya sambil dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat dia sama Allah. Padahal gempanya gak seberapa nih yang terjadi, cuma ya 7 sekian, ya, tapi hancur kehidupan manusia. Bayangkan pada hari kiamat kelak gunungnya jalan tabrakan antara satu dengan yang lain, langit pecah, bumi hancur, lautan meluap. La ilaha illallah. Semoga Allah tidak menakdirkan kita mendapati hari kiamat ketika kejadiannya. Karena hari kiamat itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a illa 'ala syirril khalq. Ya, hari kiamat itu tidak terjadi kecuali pada makhluk-makhluk yang paling buruk, orang-orang yang paling kafir di muka bumi ini. Karena hari kiamat itu tidak terjadi kecuali setelah diangkat keimanan dari muka bumi. Sehingga orang yang ada sedikit saja keimanan di dalam hatinya diwafatkan oleh Allah. Kalimat la ilaha illallah diangkat dari bumi, dari mushaf-mushaf Al-Quran. Tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Yang ada hanya kekufuran di alam semesta ini, maka terjadilah hari kiamat. Kejadian yang super dahsyat. Setelah alam ini semua hancur, ya barulah kemudian ditiupkan kembali trompet sang sangsakala, manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, nah di padang mahsyar ini semua orang sudah dibangkitkan oleh Allah, yang beriman, yang tidak beriman, dan akan menghadapi pula kengerian-kengerian hari kiamat ketika mereka akan dibangkitkan. Nah, pada waktu itu kata beliau, Allah akan memutuskan perkara di antara makhluk dengan hikmahnya yang tidak mengandung kezaliman, dan akan dinyalakan api neraka jahannam yang Allah memang persiapkan bagi orang-orang yang melampaui batas. Allah jadikan sebagai tempat berpulang mereka. Ya, mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang cukup lama. Ahqaban. Al-Hukbu menurut pendapat banyak dari kalangan mufassirin, yaitu 80 tahun. Ya, Al-Hukb itu 80 tahun. Ahqab adalah bentuk kata majmuk dari Al-Hukb. Berarti sekian puluh tahun. Kalau satu hukb adalah 80 tahun, ini berarti berpuluh-puluh tahun. Sebab Allah menyebutnya dengan bentuk kata majmuk, jumlah yang banyak. Dan disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, satu tahunnya itu adalah 12 bulan. Ya. Yeah. Dan setiap satu bulannya tentunya 30 hari. Dan satu harinya kata beliau ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Satu harinya seperti 1000 tahun. Sebulannya 30 hari, 30.000 tahun. Ya. Setahunnya 12 bulan. Kalau hitungannya ya seperti Masehi mungkin 360 tahun atau lebih kurang lah. 360 hari. Yang satu harinya seperti 1000 tahun. Ini baru satu tahunnya. Nah, Al-Hukum itu 80 tahun. Allah tidak menyebutkannya dalam bentuk kata tunggal, tapi ahqaban, berhuk-huk. Berarti berapa lama? Wallahu a'lam bissawab. Dia, mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang cukup panjang. Itu kalaupun seandainya dia masih muslim, dia masih akan dikeluarkan, masih mending lah. Walaupun dia telah hancur, gosong, habis di dalam api neraka itu, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan sampai batal keislaman kita. Modal kita jangan sampai hilang, bahwa kita sebagai seorang muslim yang masih berada di atas la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Oke. Kalau ini sudah hilang dengan kita melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman kita, termasuk perbuatan syirik kepada Allah, kita bukan hanya bertahun-tahun yang cukup lama, tapi kekal abadi selamanya. Karena orang kafir dan orang musyrik kekal abadi selamanya di dalam api neraka, Allah tidak akan pernah keluar daripadanya. Nah, orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka jahannam pada hari kiamat kelak, setelah dia gosong, dibakar dan menjadi abu, ya, dikeluarkan dari api neraka jahannam itu, ya, setelah habis dosanya dibakar dan disiksa oleh Allah, lalu dia dimasukkan di dalam surga. Ya, ketika dia awal masuk ke dalam surga itu, dia dimasukkan ke dalam sungai yang diistilahkan dengan narul hayat, sungai kehidupan. Maka dia tumbuh kembali, ya, tumbuh kembali seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di jalan aliran air, seperti tunas yang tumbuh di jalan aliran air, dia akan tumbuh kembali katanya. Dan ketika di dalam surga, orang-orang yang ex neraka jahannam akan tertulis pada diri mereka jahannamiyun, ex neraka jahannam. Mereka akan mendapatkan cap ini, ex neraka jahannam, tapi mereka masuk surga. Ya, ini seorang muslim. Seorang muslim. Nah, ketika dia masuk ke dalam surga, Allah tawarkan kepadanya surga yang seluas-luasnya. Dan Allah berikan dia kenikmatan-kenikmatan. Tapi kalau seorang sudah kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, apalagi mengingkari datangnya hari kiamat, atau melakukan kekafiran-kekafiran yang membatalkan keislamannya, ya sudah, selamanya mendekap di dalam api neraka jahannam. Tidak ada batasan waktunya, selamanya, kekal abadi selamanya. Karena neraka jahannam itu dikekalkan oleh Allah, surga itu dikekalkan oleh Allah. Karena orang yang masuk surga, orang yang masuk api neraka akan kekal abadi selamanya di dalamnya. Sehingga mereka tidak akan keluar daripadanya. Semua dikekalkan oleh Allah dengan pengkekalan dari Allah. Ada yang berpendapat, saya pernah suatu ketika melihat sebuah buku yang sungguhnya cukup mengagetkan. Ini sempat membuat juga gempar ya, khususnya di Indonesia. Judulnya ternyata hari kiamat itu tidak kekal. Pernah tahu? Ternyata hari Iya, dia di fisika mas. Dia tulis ternyata hari kiamat itu tidak kekal. Dia buktikan dengan pembuktian ilmu fisika. Ya, dan dia tafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan akalnya, dengan ilmu fisika yang dia pelajari. Subhanallah. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an sekian banyak menjelaskan bahwa khalidina fiha abadan, kata Allah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik bagi para penduduk surga, baik bagi para penduduk api neraka. Kalau cuman kalimatnya khalidina fiha, ini memang dalam terjemahan bahasa Indonesianya bisa diartikan lama berada di dalamnya. Tapi kalau sudah ada penegasan abadan, itu secara bahasa Arab tidak ada arti lain kecuali kekal abadi selamanya. Nah, sehingga tidak ada kata akan punah. Di hari kiamat kelak semuanya akan kekal abadi selamanya. Maka orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa selama-lamanya di dalam api neraka jahannam wal'iyadu billah. Dan kemudian kata beliau, kita lanjutkan sedikit, wahum idza waraduha la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ya. Apabila mereka telah masuk ke dalam neraka jahannam itu, mereka tidak akan merasakan sedikit pun hawa dingin dan tidak akan minum. La yabrud juluduhum, kulit mereka tidak akan pernah merasa dingin. Wala ma yadfa dhamahum, dan mereka tidak akan pernah merasakan sesuatu yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Illa hamiman, kecuali hanya ai ma'an harran, air yang panas, yashwi wujuhahum wa yaqtamu am'ahum, air panas yang mendidih, yang bila mereka minum akan membuat terbakar wajah-wajah mereka dan terpotong lambung-lambung mereka. Wa ghassaqan, dan juga nanah-nanah, sadidu ahlin nar, yang menjadi minuman mereka adalah nanah dari penduduk api neraka itu sendiri. Nah, alladhi huwa fi ghayatin natin, yang tentunya sangat busuk. Tidak ada nanah itu wangi. Ya. Nanah penduduk api neraka itu akan menjadi minuman mereka. Wa karahatul madzaq, dan rasanya yang sangat tidak enak. Wa inna mastahabbu hadhil uqubat al-fadhi'ah jazaan lahum wa wifaqan ala ma amilu minal a'malil musilati ilaiha. Mereka mendapatkan semua ini sebagai siksa terhadap balasan apa yang telah mereka perbuat dari amalan-amalan yang membuat mereka sampai kepadanya. Lam yadhlimhumullah, Allah tidak menyiksa mereka seperti itu dengan kezaliman. Walakin zalamu anfusahum, mereka sendiri yang telah menzalimi diri mereka. Nah, maka inilah akibat dari mereka mendustakan Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, kesempatan untuk kita membebaskan diri kita dari api neraka Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi mutaqau minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Ya, bulan Ramadan itu Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu akan terjadi pada setiap malam. Maka gunakan waktu siang hari untuk kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, memperbanyak juga ibadah malam hari juga, qiyamul lail, salat tarawih, supaya kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka Allah. Inilah saatnya bulan Ramadan. Ya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita membawa takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan terakhir saya hanya ingin mengingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kecelakaan, ya, dan diaminkan oleh beliau tentang orang-orang yang dikatakan oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, rahimahum fumri'in dakhala 'alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja minhu falam yughfar lah." Wahai Muhammad, ya, doakan celaka bagi seseorang yang masuk kepadanya bulan Ramadhan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya. Kata Nabi, "Amin. Ya Allah, kabulkanlah doanya." Yang meminta untuk didoakan Jibril, yang mengaminkannya adalah Rasulullah SAW. Dan hadis ini datang dari 12 lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sahih. Maka celakalah orang yang masuk dalam bulan Ramadan kemudian keluar dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Nasallallahu assalama wal afiyah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang lebih baik dari tahun ke tahun dan menggunakan Ramadan sebagai ajang untuk ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanya, biasa dari kata ini kan dengan bumi, langit, dengan surga. Pertanyaan saya adalah, manusia itu kan berada di bumi. Kalau bumi dengan surga, saya kira mungkin masih di mana manusia? Masih relevan, karena itu mampu mematikan semuanya. Tapi kenapa Allah juga menghancurkan langit dan sebagainya? Itu yang pertama. Yang kedua, siksa di neraka itu kan sangat lama, abad dan kekal. Adakah hari-hari tertentu untuk keringan? Disimulasi. Baik. Adapun yang pertama, memang demikianlah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa tentunya membatasi apa yang Allah kehendaki. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu." Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuatnya. Allah menentukan demikian. Allah akan menghancurkan alam semesta ini, buminya, langitnya. Kemudian nanti di hari kiamat akan digantikan dengan langit yang lain dan bumi yang lain, alam hari kiamat, alam hari akhirat. Selain yang ada sekarang ini, Allah gantikan dengan langit yang lain, dengan bumi yang lain. Maka itu adalah semuanya kehendak Allah. Tentunya ada rahasia Allah, hikmah Allah. Yang jelas, karena kedangkalan kemampuan batas akal pikiran kita, tidak semua hikmah yang Allah inginkan di dalam perbuatan dan penciptaannya kita mampu untuk mencerna. Kenapa? Kecuali kalau Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hari-hari di mana akan diringankan siksa bagi para penduduk api neraka, tidak ada di dalam penjelasan Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an di antara bentuk kesengsaraan yang Allah berikan kepada mereka, "Ulama arabu ayyakhruju minha wa yu'idu fiha." Di dalam surah As-Sajdah. Tatkala mereka seolah-olah akan keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya. Itu salah satu bentuk siksa yang tentunya sangat menyakitkan bagi para penduduk api neraka Allah. Ya bayangkan orang yang seolah-olah sudah diberi harapan dia akan selamat, seolah-olah dia akan keluar dari api neraka itu, ternyata dalam seketika harapan yang akan memberinya keselamatan ini dihancurkan oleh Allah dengan dikembalikan ke dalam api neraka Allah. Ini adalah siksa yang luar biasa. Bukan hanya siksa bagi fisik, tapi siksa bagi jiwa mereka. Kita bisa bayangkan, di dunia saja kita sudah berharap akan keselamatan, tiba-tiba harapan itu hilang. Bagaimana rasanya? Sakit sekali. Nah, seperti itulah para penduduk api neraka Allah. Kullama aradu ayyakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar allati kuntum bihi tukadzibun. Itulah akibatnya. Nah, sehingga tidak ada dispensasi. Ya, keringanan-keringanan itu tidak akan ada pada siksa api neraka. Mereka akan disiksa sesuai dengan dosa dan kadar kesalahan yang mereka perbuat ketika di dunia. Nah, maka dispensasinya hanya orang-orang yang beriman, dia akan tetap dikeluarkan karena dia masih punya keimanan. Mereka akan mendapatkan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, para rasul akan memberikan syafaat, orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat, para malaikat akan memberikan syafaat. Setelah masing-masing memberikan syafaat bagi orang-orang yang berhak dikeluarkan dari api neraka Allah, ya, setelah dia disiksa di dalam api neraka itu, terakhir Allah yang akan memberikan syafaat. Sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Allah akan menggenggam ke dalam api neraka itu dan Allah keluarkan dalam genggamannya orang-orang yang kemudian Allah masukkan ke dalam surga, yang mereka tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun, tetapi mereka masih punya lagi hal ini. Maka dispensasi diringankannya hukuman tidak ada. Tadi disebutkan di neraka dikasih nama itu apa enggak juga ada itu apa enggak jadi malu. Ya itu karena Nabi mengkabarkan demikian, kita tidak bisa. Ya. Sudah kita beriman kepada hal yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Zaid yang beliau ceritakan kepada kita, kita katakan kita beriman kepadanya. Adapun rahasianya kenapa Allah menginginkan demikian? Perkara lain, kewajiban kita adalah hanya mengimaninya saja. Nabi menyatakan bahwa mereka akan tuliskan padanya Jahannamiyyun. Mereka dikenal dengan Jahannamiyyun. Ex neraka Jahannam. Ya memang mereka secara kenyataannya baru sedang apa sudah pernah di dalam neraka Jahannam dan dikeluarkan dengan rahmat Allah. Dan tentunya kehidupan di alam akhirat sana tidak seperti alam dunia. Kita tidak bisa mengukurnya dengan kehidupan alam dunia. Mungkin kalau di sini kita punya perasaan malu lah, nggak enak lah, ya, kalau ada cap sebagai ex neraka Jahannam, ya kehidupan lain, kehidupan yang tidak bisa kita ukur dengan kehidupan dunia. Di sana itu semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah keadilan. Di sana itu adalah semuanya kenikmatan di dalam surga. Orang tidak akan pernah berpikir untuk mendapatkan kesusahan. Ya, mereka tidak akan pernah tertimpa oleh kesulitan. Tidak akan ada hal-hal dosa, tidak akan ada hal sia-sia. Bahkan mereka sama sekali diberitakan oleh Nabi tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil. Tidak akan mengeluarkan ingus, tidak akan berdahak. Kehidupan yang tidak bisa kita ukur dengan alam dunia. Nah, Allah wa'alam. Saya kira mungkin ini dulu. InsyaAllah dan kita beri kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.